Lukas pasai siblah. Bak siuro, isa gemedoa bak saboh tempat. Oh kaluh medoa, sidro lam kawan murid gopnyan, jitanyong lagenyo. Tuhan, cina purno kamu medoa. Lagi Nabi Yahya gepurno murid-murid gomnyan medoa. Tema isa, laju gepegah uba awaknyan. Menyugata medoa, pegah keh lagenyo. Bapak, drone ke Allah yang esa. Semoga drone jisemah ngonji hormat. Neberi keh ke kamu tip-tip uro penajuh yang kamu perle. Nepe ampun keh desa-desa kamu. Lagi kamu mepe ampun ureng-ureng yang nasalah nibak kamu. Dan bek keh nepe biyuk kamu. Gadoh percaya kamu wate kamu kenong pedaya. Isa gepegah ubak murid-murid gopnyan. Sekirajih nasidro lam kawan gata. Jijak rumoh rakanji bak wate tengoh malam. Oh trok kenan laju jepegah. Hei rakan mutuah, peutang ke ulon leboh ruti. Sabab rakan ulung yang tengoh jijak, ban sagai jipio ni bak rumoh, dan bak ulon hana ulon kebah penajuh kejamenyan. Menyorakan yang gata tekanyan, ijawab lagenyo, ni bak lam rumoh ji. Bek gata pesusah ulun, pintu kalun gunci, dan ulun ngan ane perumoh lun kalun eh. Ulun hana hasil lun bedoh ke ulun beri pe yang gata lake. Dan pakriban. Ken isa oleh nyan tema. Ulun pegahnyo. Bah ke gatanyan nakeh rakan ji. Jih nyan hana jitim bedoh dan jibri sapu-sapu ke gata. Tema sabab gata hana merasa male. Tetap gata lake bak jih nyan hana piu-piu. Urung nyan pih laju jibedoh laju. Jibri ke gata pu nyang gata lake nyan. Dan ulun pegah bak gata. Lake ke gata tema tebri. Mita ke nyang gata mita tema muteme. Ketok ke tema pintu dibuka ke gata. Sabab ureng yang melake tema ditrimong. Ureng yang mita tema jiteme. Dan ureng yang ketok pintu tema dibuka. Lam kawan gatanyo, pekeh na ayah yang diberi ule ke anak gata. Menyo anak gatanya jilake engkot. Atawa gata beri kala hitam. Menyo yang jilake boh mano. Bah kehnyan gata ureng jehut. Gata tetap tabri yang jeroh ke anak-anak gata. Pukuh lom bapak gata yang nalam syurga. Gopnyan tema geberi roh geh ke ureng yang lake ubak gopnyan. Bak si uro, isa ge usi roh jehut yang jitamong lam tubuh sidro ureng kalu. Oh kaluh jitubit roh jehut nyan, ureng nyan laju jut jipegah haba. Di ureng rame tu hirun-hirun. Tema nacit yang pegah lagenyo. Jihnyan hasil diusi roh jihid sebab na Belzebul ule kawan roh jihidnya. Dan na tema ureng-ureng yang kena jebak isa, diawaknyan laju jelake ubak gopnyan mangat gepubut, but-but yang ajaib sebago tanda bahwa gopnyan bit-bit teka nibak potu Allah. Tema le isa getepu pu maksud awaknyan. Dan laju gepegah ubak awaknyan. Menyona saboh nanggro karu lam perete-perete yang saling jimu musuh. Nanggro yang lagenyan han hasi muten. Dan saboh keluarga yang karu dan memusuh sidrongan yang lain. Keluarga yang tema hancu. Menancit tema dengan kerajaan iblis. Menyo saboh kawan jimelongan kawan yang lain. Kerajaan yang reloh. Gatanyo tapegah bahwa ulon usero jehet sabab Nabil Zebul. Menyo menan. Ngon kuasa so murid-murid gata jiusi roh-roh jehetnyan. Murid-murid gatanyan keh si bago bukti bahwa getanyo salah. Tema menyo ulun ku usi roh jehet ngan kuasa Allah. Nyana keh si bago tanda bahwa Allah kagemat perintah lam kawan gata. Menyo na sidro ureng yang tega behe ngon tungang. Sinjata bak jaro jih lengkap na. Ji kemit rumoh jih kedro ban mandum atra milik jih tema selamat. Tema menyo ureng lain yang lebih tega jijak serang ngon jilo ureng nyan sampuan talu. Tema le ureng yang lebih teganyan laju jirepah mandum senjata yang jipebangga le ureng pormoh nyan. Dan laju jibagi-bagi ban mandum barang-barang ureng nyan. Ureng yang hana jidong belah ulun, ureng nyan kajilawan ulun. Dan ureng yang hana jitulong ulun, nyang si kebit jih urang nyan kaji perusak bud ulun. Menyar roh jehet kaji tinggai siror roh urang, roh nyan laju ji merawoh bak tempat-tempat nyang to ke jimita tempat peniu. Tema tempat piyoh nyang dimita nyan hana meteme. Ngon sabab nyan laju ji pegah. Ulun temalun gisa urumoh nyangka ulun tinggai. Watai roh jehet nyan katruk kenan, laju jinging rumoh nyan kagleh ngonte atu. Dan laju jijak siraji balom tujuh droro jehet nyang lebe jehet nibak jihnyan. Oleh nyan, laju jitamong lam tubuh ureng nyan dan laju jitinggai disinan. Dan akeji, keadaan ureng nyan lebih bruk nibak nyang kaka. Oh kaluh gepegah lagi nyan le isa, nasidro ureng inong lam kawan ureng rame nyan jipegah ubak isa. Mubahagia tat inang yang pelahe dan yang puumum rono. Gejawab le Isa. Lebih mubahagia lom ureng nyang jidengo firman Allah. Dan jipebut lagi kun firman nyan. Dengoh ureng rame jihudum Isa nyan. Gop nyan hana gepiuh bak gepegah haba. Gepegah lom le gop nyan lagi nyo. Lumpah tat jihud manusia bak jamen nyo. Awak nyan jilakai but nyang ajaib. Mangat jihnyan jid jipercaya ubak ulun. Mesaboh bud ajaib pihana temata beri kawaknya. Selain keajaiban Nabi Yunus. Lagi Nabi Yunus kajir keajaib ke ureng bandar Niniwe. Menancit dengan anak manusia temajid saboh keajaiban ke ureng-ureng bak jamennyo. Wate uro kiamat singo, ratu nangro selatan temaji bedoh mesigo ngan ureng-ureng bak jamennyo. Dan jituduh awaknya. Sabab kejijak dengar pelajaran Nabi Sulaiman yang bijak. Ratunyan kasingajajak yang jioh lumpahna pun nibak ujung bumo. Tema disino bak watenyo nan yang lebih rayuk nibak Nabi Sulaiman. Wate uro kiamat singo, penduduk Niniwe, tema jibedoh mesajan-sajan ngon ureng jamenyo. Dan jituduh awaknyan. Sabab ureng Niniwe nyan kaji metobat nibak desa-desa ji. Wate Nabi Yunus gekutubah ke awaknya. Tema di sino, bak watenyo, nan yang lebih rayak nibak Nabi Yunus. Hana ureng yang jitut panyot, laju jisom, atawa jitup ngangguci. Ureng yang jikebah panyot nyan bak gaki panyot, mangat ureng yang tamong, deh jinging pengeh yang terang. Mata nakeh panyot ketubuh. Menyo mata gata jereneh, ban sabo badan gata terang bandrang. Tema menyomata gata sapu, ban saboh tubuh gata kajut keseput tandeh sapu. Ngon sababnya, beget-get ke, bek sampo terangnya kana nibak gatanya jut keseput. Menyoban saboh tubuh gata kajut keterang, dan hana mesapat pih nanyang seput, tema ban saboh tubuh gatanya kajut keterang bandrang, lagi kenong cahya panyut. Oh kalau isa gepegah haba nyang lagi nyan bago, na sidro ureng farisi ji undang isa, mangat getem makan di rumah jihnyan. Tema, isa laju gejak urumah ureng farisi nyan, ke gejak makan. Ureng farisi nyan, hirentat, jinging isa gemakan hana gerah jaro, lagi nyang kata atu lam peraturan agama. Sabab nyan, Tuhan gepegah ubak ureng farisi nyan, kebitnyo gata na ke ureng-ureng farisi yang kalajim tepegoh cawan ngon pingan belah lua mantong. Temalam tubuh gata kedro penuh ngon but-but yang jehud. Bit-bit gatanyo bangai tat. Kon ke Allah yang peget belah lua nyan. Katema gepeget belah dalam jih. Yang nalam cawan dan pingan gatanyan. Nyan ke yang haruh gata beri ke ureng-ureng gasin. Dengon cara yang lagenyan. Ban mandumnyan kajet kegleh ke gata. Mupalo ke gata. Hei ureng-ureng farisi. Hase senaman gata lage bak selasih. Inggu dan mubago rupa rempah yang lain. Gata beri siper-sipluh ubak Allah. Tema keadilan ngon genasih ubak potu Allah. Hana gata pako. Padahai nyan ke nyang haru gata pebut. Dengon hana gata pebiu ke nyang lain-lain. Mupalo ke gata. Hei ureng-ureng parisi, gata galak taat bak tempat-tempat yang terhormat menyogata tamong lam rumah-rumah ibadat. Dan galak ji hormat legop menyogata jauh kede-kede. Mupalo ke gata, gata lagi jerat yang hana batenisan, yang jigilo-gilo legop sabab hana jitepu. Sidro lam kawan gure agamanyan, jipegah uba isa. Bapak gure, dengan tuto droneh yang lagenyan, saban cit bapak kanuhina kamu. Gejawab le isa. Mupalo keh gata, hei gure-gure agama, yang gata lake, hai-hai yang sulit, dan gata beri aturan-aturan yang berat-berat. Tema digata mubacut pih hana gata tem tulung urung yang pejak aturan yang gata pegetnyan. Mupalo keh gata, gata pegot jirat ke nabi-nabi yang poh mate na ke indatu gata kedro. Dengan lagenyan, gata kedro ka gata pebut pupu yang kaji pebut le indatu gata. Sabab kebit betoi awaknya yang poh ban mandum nabi-nabinyan dan gata ke yang pegot kuburan ji. Yang ke sabab ji, kebijaksanaan Allah gepegah laginya. Ulun temalun kirim ke awaknya nabi-nabi dan utusan-utusan ulun. Si tengah tema ji poh mate dan si tengah tu ji inaya. Allah gepebut laginya mangat ureng-ureng bak jaminyo gehukum. Sabab kaji poh mati atau mandum nabi, yo awai pon donyanyo gejipto. Pon jipoh mati Habel, sampo ubak jipoh mati nabi Zakaria. Nyan najih rap misebah ngon bait Tuhan. Percaya ke, urung-urung jaminyo pasti temato hukum sabab ban mandumnya. Mupalo kegata, hei gure-gure agama, gunci ngon pahah pintu pengetahuan, na tekebah nibak gata. Tema digata kedro, hana gata tem tamong udalam kegata mita pengetahuannya. Yang kebiji, gata pagap-pagap ureng-ureng yang jihusaha kena jitamong udalamnya. Wate isa getinggai tempatnya, gure-gure agama dan ureng-ureng farisi lajuji serapa isa dengan bengeh raya. Awaknya kaji ujo-ujo kawe gopnya mangat getim pegahaba ke hai-hai yang lain tema. Dan wate ji dengonyan, awaknya ji simak get-get hat, guna ji drop pu-pu mantong yang salah gepegah haba.